Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatus salisata asyrata. Wal maqalatus salisata asyrata utawi maqalah kang kaping 13. Iku kila diucapake. Apa? Hammul arifi utawi sejogatine wong kang makrifat maring Allah. Utawi sejogatine wong kang makrifat maring Allah iku asana'u ngelem. Cara basa mriki ngelem. Enten mali basa kulon ngalem. Ngalem ku yo ndelok-ndelok. Kapane manten anyar mbobot wis 6 wulan nika ya jenenge ngalem. Mergo bobotane senduk-senduk. Wale ngalem. Niki sing dimaksud ngalem niku memuja. Ai muradul arifi tegese utawi kang dikarepno wong kang makrifat billahi Gusti Allah iku asana ungalem alallahi taala ing atase Gusti Allah taala fi jamili sifatihi kelawan sifat kelawan baguse sipate Allah kelawan baguse pira-pira sifate Allah. Lha terus no. Waham muzahidi utawi sejogati. Sejogati niku cita-cita. Utawi sejogati ini wong kang zuhud, wong kang topo. Iku adu'a'u dungo. Ae muradul mu'ridi. Tegese utawi kang dikarepno wong kang mengu. Mengu anizahidi saking tambahan. Ala qadril hajat ing atase kira-kirane hajat minat dunya saking dunya bikol bihi kelawan atine zahid iku addu'au ndungo wa wa dai kang aran ndungo iku atadruku tadruk dp ilallahi taala maring Gusti Allah taala bisu alima kelawan nyuwun barang indah kang ana ngarsane Allah bayane ma minal khairi saking kebagusan. Pun. Niki makalah ingkang kaping 13. Dipun ucapaken jarene. Kil niku jarene. Jari sapa? Ya sing dawuh gak ngaku. Niku namine kil. Enten salah setunggalipun duka niku sahabat. Duka niku tabiin dawuh nanging mboten purun disebut lajeng enten unen-unen mboten kersa disebut tiyange sing nyebut namine kil. Kil ku jarene ana wong ngomong sapa embuh wong kil iku cita-citane wong makrifat nyang Gusti Allah iku mek ngelem tok nyang Gusti Allah. Dadi wong makrifat iku mboten nate njaluk napa-napa. Mek ngelem tok-tok nyang Gusti Allah. Mboten nate njaluk swarga ta, njaluk dhuwit akeh ta. Mboten nate. Kajenge muktamar njaluk cekne slamet ta gak tau makrifat. Soale sing konone wis ero Gusti Allah iku wis ero. Lah berhubung kene gorong arep ya njaluk ae muktamar muga-muga slamet. Lah cita-citane wong topo. Nek wong topo niku sing dimaksud ten mriki wong sing ninggal. Tegese wong sing mengu karo tambahan sak kodar hajate. Tegese mundut dunya niku sak cekape kangge gepetan. Dadi mboten butuh luwih, luwian saka kebutuhan niku namine zuhud. Enten malin damel bahasa lintu ninggal seneng dunya. Nek ten mriki diartikan wong zuhud niku cita-citane wong zuhud niku ndonga nyang Gusti Allah. Siji malin pun rodok nisori maneh, njaluki. Dadi wong zuhud niku yo njaluk. Tapi wong njaluke wong zuhud mboten patek nemen. Zuhud niku mengo, ten mriki mengo mana nih? Tegese mboten butuh tambahan malih. Pokok bendinane sing digengingoni anak bojo genyekolano, gemondokno. Pas cukup ya wis. Mboten kepingin sing montor kijang ta? Mboten. Rekon iki ya mudhakir montore anyar, kula niki ngken ndonga manaki panten ler mriku. Rega kijange anyar. Jadi mboten njaluk tambahan apa-apa. Niku namine zuhud. Nah, cita-citane wong zuhud niku ndonga. Nyuwun napa-napa sing sae wonten ngarsane Gusti Allah. Lah niki kita niki nek kapan kajenge ngadepi muktamar maca istighosah nyuwun tulungnya Gusti Allah muga-muga gak ana alangan apa-apa niki kebuku golongane wong zuhud. Jalukane wong zuhud, tapi perkara zuhude mbuh. Wong zuhud itu gak patek butuh-butuh luwi-luwian ngoten niku. Senengane pas-pasan. Jadi enten zuhud, enten arif. Menawi arif billah menika malah mboten atus nyuwun napa-napa. Dadi enten wali sing gak tau ndonga kuwi ana. Blas. Wali sing ndonga nggih enten, wali sing gak ndonga nggih enten. Perkara kanjeng ndonga niku izin, wong wis dikeki lapo ndonga. Wis gampangane ngeten lho nggih. Moncen jenenge arif, arif niku ruh, ruh sipate Gusti Allah. Gusti Allah niku loman. Masih gak njaluk mesti dikeki. Mergo wong marifat iku ngertos ngeten. Donga iku sakjane gak nglabeti apa-apa. Masih gak donga ya mesti dikeki. Cuma wong donga iku oleh di ana wali donga iku krana ana perintah ud'uni astajib. Engko aku gak ndonga kok sawangane gak manut karo Gusti Allah. Tapi ana wali sing mau ndonga niku. Mergo pedomane ngeten. Soale wong jabang bayi nggih jero weteng niki dereng tau ndonga nggih pun oleh napa-napa. Donga niku kan berlakune namung lahir ten donya niki. Nalika kula panjenengan sedaya tasik ten gene guwa garbane ibu kan dereng ngenten donga blas. Bayi nggih jero weteng niki dereng nate kok Gusti mangke pun supe masa kula nek lahir persiapan. Bantal guling, kasur alit, terus susune ibu kula niku sampean isani banyu susu, mungkin kula nek lahir saking kantun nyucup mawon. Durung ana ngono iku. Lho, peparinge Gusti Allah Taala niku sampun dipun paringaken sejak dereng enten donga. Lah, kenapa kok ana dawuh ud'uni astajib lakum? Niku tata krama. Tata krama. Jadi donga niku sejatosé peparinge Gusti Allah niku sadurunge ana donga iku wis diparing paringaken. Mboten krana panjenengan donga terus dipun paringi niku mboten. Dhisik peparinge sejatosé. Cuma donga niku namung nurut niki perintahe Gusti Allah. Ngeten iki mboten enten Jawa sampean donga njaluk udan. Masih gak udan sampean wis oleh ganjaran donga iku. Mergo donga iku termasuk ibadah. Lamilo tiyang ingkang makrifat dateng Gusti Allah niku pun mboten nate njaluk napa-napa ngelem tok nang Gusti Allah. Rumangsa kakehan sing dikekno iku lho, rumangsa gak iso ngimbangi dadi akhire mek ngelem tok. Tunggale anak niku nek makrifat nang wong tuwa niku gak tau njaluk apa-apa, mergo wong tuwa iku wis ngerti. Arek cilik dijak nang kuton. Dijak nglencer masih gak usul gak apa waya nyawarung nyawarung dhewe. Wis gade usul gak apa, wis ngelem tok-tok isine mesine ngono. Cek usul engko nyang warung ya mbok ya. Engko tukono soto ing pasar Kliwon. Padahal wong tuwa masih gak diusuli ngono wis duwe pikiran. Lah mulane ana anak jalukane wong tuwa iku termasuk gak arif bil walidaini. Gak arif karo wong tuwa loro. Wis padha karo saniki ana pengajian umpama iki liyane kene iki. Mungkin sediane buntelan, wono kuwetok. Terus makno panitia aku ngedum buntelan. Ngono jek mesosul. Kula mungkin sampean dumi lho. Ya matamu gak kewasno ta iku wis ngono. Lho ngono lho paling. Lah nek pancene wis arif, wis ro nek jange oleh dum-duman, lah bukan usul, lak teko-teko dhewe. Alhamdulillah, gak apa-apa, gak bondo apa-apa, diteri apa-apa. Rek lho, ngelem tok isine. Ngelem tok. Masih bojo nggih ngoten wong wadon iku kok arif nyanggone wong lanang gak tau njaluk apa-apa. Jare wong wedok gak njaluk temen yo garing aku jare. Iya nek tepak beneh si lanang. Wong gak njaluk blonjo tolong dino kate kaya temen tenane. Mencari wong lanang yo gak tega nek wong wedok sampak kuru gak mentolo. Li anna nek wong zuhud nyang Gusti Allah niku wajib mesen njaluk. Njaluk napa-napa sing ten ngene ngarsane Gusti Allah sing sae-sae nyuwun keselamatan, nyuwun diridani Gusti Allah, nyuwun widodari, nyuwun swarga dan lain sebagainya. Niku wong zuhud ngoten. Mergo napa? Li anna hamal arif. Lah nek wong marifat ora njaluk apa-apa. Mergo li anna hamal arif krana sak temene cita-citane wong marifat iku robbu pangerane arif. Lah sawabu dudu ganjaran walal jannatu lan dudu swarga. Dadi wong makrifat dateng Gusti Allah niku wis gak kepengin swarga, yo gak kepengin ganjaran, ngibadah yo gak njaluk diwales swarga, yo gak kepengin diganjar. Lah apa sih kok njaluk diganjar kok oleh kurang tata krama temen. Wong awak iki sing gawe yo Gusti Allah. Sampeyan iso sembahyang iki sing ngersakno iso sujud yo Gusti Allah. Sampeyan iso ngaji teko kene iku sing nglakokno ya Gusti Allah. Sampeyan duwe dhuwit iku sing maringi ya Gusti Allah taala. Kesehatan iki diparingi Gusti Allah taala. Njur diparingi kok kate njaluk ongkos iku lho oleh gak duwe tata krama. Sampeyan ngibadah njaluk swarga iku nek wong arif lho niku tingkatane. Niku wong gak duwe duga niku. Lho wong sembahyang-sembahyangku ngono lho jare Gusti Allah. Duitku duitku, udan-udanku, pari-pariku, bumi-bumiku, konjotekku. Lah apa kok nyembah kok njaluk buruan iku lho. Ala kanthi duga kula ngono. Ngono gampangane niku ngoten. Mulai wong arif billah niku mboten nate njaluk ganjaran. Lah sing penting dadi menungso nyembah. Beres. Wa hammu zahidi utawi cita-citane wong kang zuhud, wong sing topo, mboten topo-topo kaya jamane Majapahit lho, nek jaman Majapahit topo niku lak nyang jero guwa meneng mboten sembayang, mboten napa. Nah niku topone wong Buddha. Lah topo sing dimaksud mriki niku wong ninggal seneng donya. Seneng donya niku mboten oleh. Nek duwe donya mboten napa-napa. Seneng donya niku mboten pareng. Nek duwe dunya mboten napa-napa. Ngene lho gampangane. Sampeyan ngesak dhuwit 10.000, gak apa-apa. Sing gak oleh ku seneng mek dhuwit iki. Ngesak-ngesak apa kok aja seneng. Lah nek wis gak seneng berarti padha mek ngesak koran. Kapan ngesak dhuwit wis padha mek ngesak koran, berarti gak patek dhuwit iki kene gak patek digandoli nemen-nemen nyah-nyoh wah-weh. Oh, wis gak patek seneng kok. Wis padha mek ngesak deluang kertas biasa. Nyanyo wah-wah. Masa mbek wong wedok nyanyo wah-wah. Oh, gak seneng iku. Lho, ngoten duwit nyambut gawe sing mempeng, golek dhuwit sing akeh, tapi aja seneng ambek dhuwit iku. Lah gaya apa? Ya kok ya iku mang dige nyanyo wah-wah iku mang. Niku zuhud. Lah, cita-citane wong zuhud niku ambakno ngoten nggih, tasih sak ngandhape arif. Iku nafsuhu awak dhewe zahid. Nah nek wong zuhud iku jik murih awak iki njaluk bagian. Ai manfaatu nafsi tegese manfaate awak dhewe arif minas sawabi saking ganjaran wal jannati lan swarga. Fa furiqo mongko nuli den bedakno bainaman antarane wong himmatu kang utawi cita-citane man iku al furu widodari wa man lan wong himmatu kang utawi cita-citane man iku rafu suduri ngilangi pira-pira tutup. Nek wong arif billah niku cita-citane mboten widodari tapi rafu sutur ngilangi tutup. Ngilangi sitir, ngilangi tutupe ati dateng sipate Gusti Allah. Menawi tiyang zuhud cita-citane ya apa isane ndang ngrangkul widodari. Padahal praktekne kok dadine padha ngrangkule iku. Cuma sing situk iki gak njaluk, oleh malah akeh. Lah sing situk iki njaluk, oleh malah gak patek akeh. Wong kuwi nek njalukan tambah gak patek olehan kok. Sakniki nggih, sampean ndandakno klambi penjahit. Biasane dandanane niku 5000. Umum mesti 5000. Terus sing jahit muni ditakoni karo sing dandakno. Pinten ongkose? Alah, sak kersa ngoten mawon kangge panjenengan piyambak mawon sak kersa. Repot sak kersa iku. 5000 nang kemuran. 10000 lang kake. Akhire diambil tengah-tengah 7500. Polane gak njalu. Masih wong kenduran iki mawon. Nek sing tronyokan kuwi oleh tambah mek titik. Sing tenguk-tenguk gak patek ngeroyok niku wong kabeh sakno saknorek kok gak iso ngeroyok. Kabeh ngeteri sak buntel tambah numpuk ngene. Lah, wong arif dateng Gusti Allah niku nggih ngaten. Namung kepingin ningali Gusti Allah tok. Mergo nikmat jenis swarga niku nikmat sak monten kathahe. Widodari 72 niku bojone wong ahli swarga sing paling ndek dhewe niku 72. Wong Islam sing KTP sing mari dicep di leb-leb nggih neraka terus dintas. Niku aja oleh bagian 72. Wis nemen kelas entek-entek. 72. Lah napa malih sing ahli istighosah ngene iki nggih. 500. Lho kaya ngoten. Nek nekani ya napa nek nekani? Oh nggih. Nggih mboten saged kaya ten donya. Nek ten donya umpamine bojo 1000. Bojo 1000 telung taun kawit teko mriki digawe sedina sedina sedina ngono. Telung taun lho bojo situk lho kait ketekanan situk lho. Giliran ini. Lak ten donya, ten akhirat mboten. Benten. Nggih kados rumiyin menawi nyumet damar kan mboten ngangge listrik ngeten iki damar strongking nek kate duwe gaya asar kok disumet. Damar 10 sing nyumet ya wong loro ya sak jam gak mari nyumet damar. Lah sakniki mboten lampu kuatan dipetek mawon tek wor. Murup kuah be serwet. Lah besok widodari dari swarga 1000 nu sak ndekan. Kados metek listrik mboten. Niku Kiai Wahab Kasbullah tambah beras niku nanti ditakoni tiyang ngoten. Ya napa yai nek bojone 1000 niku lak sing antung-antung ngenteni sing lanang niku. Oh, padakno nggih donya kok niku rek jare ngono. Wis kaya metek listrik ngono bojo iku. Dadi sak ndekan 1000 ya marem kabeh ya lega kabeh. Rumangsane ya wendina diparani sing lanang, lah sing lanang rumangsane ya iso marani bojo 1000 iku sak ndekan kan. Kira. Wis pokoke angel dirapah ngkone iku, pokoke penak kowe. Wis gak sembahyang nggih kono, namung rekreasi. Mangan. Ya ampun ngoten niku wau. Rekreasi mangan ngoten niku wau. Wis iku penggawean pokoknya. Wis wayahe diwales karo Gusti Allah. Lho ewa semanten nikmat kados ngoten kathahe. Niku enten nikmat sing ngalahno nikmat swarga sedoyo niku enten. Nggih menika nikmatipun nyawang zate Gusti Allah. Nek wis nyawang zate Gusti Allah widodari buah-buahan kuwi ilang kabeh selali kabeh. Mergo kesusem nyawang zate Gusti Allah. Lah wong arif billah niku cita-citane gak widodari, gak ganjaran, ya apa isane nyawang Gusti Allah. Otomatis wis kerantus widodari wis ngono lho. Cita-citaku sing nggih dhuwure ngono. Dados dene Syekh Abdul Qadir Jailani niku termasuk arif billah. Nalika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku kepanggih sahabat Bilal ten swarga. Kiai wis krungu, krik kruk krik kruk krik kruk ten swarga. Lajeng kepanggih Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani ten Mustawan. ten ngarsane Gusti Allah. Sampak Kanjeng Nabi takon matur dengan Gusti Allah, sinten menikau Gusti, nopo malaikat, wa malaikat Jibril mriku niku pun mboten kiyat. Kok ana wong nggih kene iki sapa ya? Ketentengan cahaya nur lap ketok lap mboten. Jare Gusti Allah, yaiku menungso sing lambene gak tahu garing. Gawe zikir nyang aku. Ajeng terus namine sinten Gusti? Takon ana dhewe. Jenengmu sapa le? Kulo putu panjenengan ya Rasul. Kulo Abdul Qadir Jailani. Padahal dereng lahir niku. Tasik roin. Wis ngarsani Gusti Allah. Lajeng Syekh Abdul Qadir Jailani ngeten. Panjenengan kula aturi mancik dateng pundak kula ya Rasul. Kula tak mancik pundake wali sak donya. Lajeng Kanjeng Nabi mancik pundake Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Qadir Jailani mancik pundake wali sak dunya. Mula kuwalenane niku tersiar sak dunya. Mergo nalika ten mriku niku ketinggal tiyange pancen ketok ngganteng. Enten malih situk nglugur ngoten blongsongan kaya wong wedok rukuan gak ketok apa-apa niku. Lah niku sinten Gusti? Iku ya wali padha mbek Abdul Qadir Jailani, cuma iku kapatek gelem ketok apa kualenane mulai brungkusan ae. Niku sinten? Iku Uwais Al-Qarani. Wali Uwais Al-Qarani niku laire rumiyin jamane Abu Sayyidina Umar mun enten. Nah niku kualenane mboten ketingal. Padahal derajate sami kali Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Niku sedaya tiyang arif billah. Niku ana wali sing gak patek ngatur masyarakat. Ya wali Uwais. Gusti Allah pancen damel ngoten, ana wong bagian wiritan. Yo takoni organisasi NU gak paham blas. Ya wis jaluki pendonga ngono ae ya apa. Ya gak apa-apa kancene keamanan donya ya niki. Ya pandungane mawon ya yo tak dongakno selamat-selamat. Ya sampean takoni urusan ke NU gak ngerti blas yo ya iku model ngene. Ya pancen ana dhewe-dhewe nggone nggih. Enten sing model kados Syekh Abdul Qadir Jailani ya ngatur masyarakat, ya ngatur para wali, ya ngatur rakyat niku Syekh Abdul Qadir Jailani. Mulai kuwalenane tersiar sak donya. Macem-macem pangkat tiyang. Wal maqalatur rabi'ata asara sama kolangkas nang wis. Utawi maqala kang kaping 14 iku an ba'dil hukama. Ai atibail qulubi. Tegese doktere pira-pira ati. Wa hum utawi hukama iku al aulia para wali. Man utawi sapane wong kutawahama nyipta to nyono sapa man yen annalahu sak temene iku keduwe man walian ana kang nulungi aula kang luwih utama minallahi katimbang Allah qolat monggo setitik apa makrifatu makrifati man billahi Gusti Allah. Wal makna de manane iku man utawi sapane wong ku dzanna nyono sapa man yen annalahu sak temene iku kedene manasiron ana kang nulungi akro bakal luwe parek minallahi katimbang Allah wal sarolan luwe akeh apane nusratan oleh nulungi minhu katimbang Allah fa inna umongsune man iku lam ya'rif ora weruh sapa man fi Allah taala ing Gusti Allah taala saka setengahe hukama waline Allah wong ku nek duwe anggapane ji ana sing nulungi sing luwe hebat sak liyane Gusti Allah iku berarti makrifate setitik. Ngoten nggih. Kak apa makrifate nek kedik nang Gusti Allah taala. Dadi iki ana sing luwih hebat sak liyane Gusti Allah taala. Ngoten. Aku lho panjenengan sedaya kudu duwe anggapan nek sak liyane Gusti Allah gak ana sing kuat nulungi. Niki jamin pun meh mepet nggih. Pun sak menten mawon kersane diterusaken Yai Mutakin. Nggih. Nggih, kon gak menangi apa jenenge? Salam ngene. Pun kula wacani ae. Waman tesapane wong kutawa aman nyipta sapa man yen ana lahu sak temene iku kedune wan. Aduan ana mungsuh ada kang luweh kuat minafsi kanthi mangawak dene man. Qolat mongko sediti apa makrifatu makrifat iman binafsi lan awak dene man. Ae waman tegese utahe sapane wong ku dzanna. Nyono sapa man yen ana lahu sak temene iku kedune man aduan ana mungsuh akwa kang luwe kuat min nafsi katimbang nafsu neman al amaroti kang akeh oleh merintah walawa mati lan akeh winodoni fa inna monggo stune man iku lam yakrib ora weruh sapa man nafsu ing awak dhewe ne man nek ana wong sing iki ana mungsuh luwe gedhe timbang nafsune dhewe timbang nafsu amaroi nafsu lawamai berarti wong iku gak roh awake dhewe gak tau di diri lho ngoten. Dadi mumpun gak ada anggapan nek liyane nafsu iku aja ana mungsuh sing luwe kuat. Dadi nafsu sing paling kuat nggih menika mungsuh sing paling kuat nafsune dhewe. Nafsu amarah, nafsu lawamah niku mungsuh sing paling kuat merangi dateng kula panjenengan sedaya. Mumpun kadhe ndak ada anggapan liyane nafsu sampean iku mung mungsuh. Mungsuh sing paling gedhe adalah nafsu kula panjenengan sedaya. Nek ngangkat senjata ku duduk mungsuh sing gedhe. Mungsuh sing gedhe ku nafsu amarah, aras-arasen ngaji, aras-arasen sembahyang tahajud, aras-arasen poso Senin Kemis, melekpi dan lain sebagainya. Niku mungsuh sing paling kuat. Lah pitulung sing paling kuat ya pitulunge Gusti Allah Taala. Mulai sampai ana Joko Malan titik-titik gak kuatir aku iki ana dekengane. Aku duwe dekengan. Lho, sing digawe dekengan malah duduk Gusti Allah Taala. Dekengan sing paling kuat niku Gusti Allah. Nek liyane Gusti Allah iku lemes kabeh. Apes daya, padha-padha gak isane apa-apa. Lah mila kula panjenengan sedaya monggo nyendekno awak dhateng Gusti Allah Taala. Kaono sing paling kuat mitulungi kejaba pitulunge Gusti Allah Taala. Ora ana mungsuh sing paling bubuyutan kejaba nafsune dhewe. Ngoten. Lah mila kula panjenengan sedaya liwat-liwat dzikir, liwat-liwat istighosah niki merangi nafsu-nafsu kula panjenengan sedaya supados dipun singkiraken dening Allah Taala, akhire dados nafsu ingkang sae, nafsul mutmainnah mlebet dhateng jasad kula panjenengan sedaya. Muga-muga ngaji niki dibarengana hidayahipun Allah Subhanahu wa taala saged nglampahi. Cekap semanten kira langkunge nyuwun agungipun pangapunten sak kata-kataipun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.